Mitra bisnis, Kwi Kiyanggi berpandangan, harga BBM untuk rakyat idealnya tidak menggunakan faktor perhitungan sesuai harga minyak dunia di New York Mercantile Exchange. Untuk itu, sebagai basis perhitungan bangsa Indonesia bisa mengimplementasikan amanat dari Undang-Undang Dasar yang mencakup azas kepatutan, daya beli masyarakat serta nilai strategisnya. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwi Kiyanggi. Pak Kwi, apakah ada negara lain di dunia yang tidak menggunakan harga minyak dunia sebagai patokan untuk menentukan harga BBM-nya? Ada. Venezuela, Hugo Chavez. Hugo Chavez, Iran, itu harga bensinnya murahnya bukan main untuk rakyatnya sana. Saya kira di Arab juga. Ini kan nggak tahu siapa yang mempengaruhi atau siapa yang memaksa lalu kemudian fanatiknya bukan main mesti sesuai dengan harga dunia gitu. Tapi Pak Kwik, bukankah basis perhitungan dengan berpatokan pada harga di NYMEX telah dijalankan oleh tiap pemerintahan di Indonesia? Iya, sampai sekarang. Yang tidak tentu Bung Karno ya. Waktu zaman Bung Karno minyak kan tidak ada artinya sama sekali. Bung Karno kan pesan kepada Pak Khairul Saleh, minyak yang ada di perut bumi biarkan ya. Nanti kita garap sendiri kalau sudah punya insinyur sendiri. Jadi Bung Karno itu di dalam benaknya itu minyak tidak diberikan kepada orang asing sama sekali. Digarap sendiri sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi basis perhitungan itu telah digunakan sejak masa Orde Baru ya Pak Kwik? Iya, sejak Pak Harto. Pemerintahan Pak Harto dengan berkeli mafianya itu punya anggapan bahwa harga minyak, harga BBM itu harus yang dibayar oleh rakyat Indonesia harus sama. Harus dijadikan sama dengan yang dibayar oleh semua orang di dunia. Kok bisa wajar bagaimana? Minyak-minyaknya sendiri kok. Nah, kalau itu globalisasi atau tidak globalisasi, ya konstitusinya coba dirubah dulu kan barang yang penting bagi negara dan menguasai aset barang orang banyak, dikuasai oleh negara, dipakai sebesar-besar kemampuan rakyat. Pertanyaannya, BBM itu masuk barang itu apa enggak? Gitu. Tapi Pak Kwik, jika ada selisih yang cukup besar dengan harga BBM di negara tetangga, apakah itu tidak berisiko memicu penyelundupan keluar, Pak? Kalau kita menyusun kebijakan publik setiap kali dihantam begitu, ya tidak perlu ada pemerintah, nggak perlu ada aduana, iya kan? Kalau kita membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat, misalnya mau beras gitu ya, beras miskin, gitu. Kalau beras miskinnya diseluruhkan keluar gimana? Oh nggak jadi aja deh gitu. Ya sudah, apapun kan kalau memang manusianya rusak ya manusia yang rusak yang diperbaiki, jangan aturannya nggak jadi dilakukan gitu. Demikian Kwi Kiyanggi, saya Benny Rahmadi.